السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين، جماعة صلاة المغرب رحمكم الله، insyaallah pada malam hari ini sebagaimana yang lalu telah dijanjikan, kita akan membahas tentang qimatuz zaman indas salaf, nilai waktu menurut salafus soleh. Yang lalu telah disampaikan pada khutbah Jumat, tapi karena waktunya singkat sehingga masih kurang lengkap. Waktu adalah termasuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar luar biasa. Namun demikian, kebanyakan dari kita menyia-nyiakannya, menyia-nyiakan waktu. Di antara nikmat-nikmat besar Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, pertama-tama adalah nikmatul iman. Allah menjadikan kita orang beriman, nikmat yang sangat besar. Kemudian juga nikmatus sunnah, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk nikmatu al-ilmin nafi', nikmat berupa ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga termasuk nikmat yang besar pula adalah nikmatu az-zaman, nikmatnya waktu. Waktu ini nikmat yang luar biasa besarnya. Karena waktu adalah merupakan umur kehidupan. Usia kehidupan adalah waktu, yang kita selalu bergelimang di dalamnya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyinggung tentang waktu ini di dalam banyak ayatnya. Di antaranya di dalam surat Ibrahim ayat nomor 32 sampai 34, yang mana di dalamnya Allah berfirman di antaranya, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menundukkan untukmu matahari dan bulan, dan Allah juga yang menundukkan untukmu siang dan malam. Ditundukkan waktu untuk kita, untuk kita. Maka dari itu penutup ayat ini berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maksud daripada penutup ayat ini dengan kalimat seperti ini untuk menunjukkan bahwa waktu itu nikmat Allah. Waktu adalah nikmat Allah. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, yaitu di surat An-Nahl ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun bi amrih inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun, dan Allah yang telah menundukkan untukmu malam dan siang, matahari dan bulan, dan juga bintang-bintang ditundukkan semuanya dengan perintah Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Maksudnya di sini, orang yang pandai memanfaatkan waktu adalah orang yang berakal. Kalau orang tidak pandai memanfaatkan waktu, itu berarti orang yang tidak berakal, tidak berakal sempurna. Dan ayat seperti ini banyak di Quran. Kalau kita baca di Quran, banyak. Termasuk ayat yang kemarin kita bahas hari Sabtu, yaitu di surat Fatir 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Bukankah kami telah memberikan kepadamu umur yang cukup kalau untuk berpikir? Umur. Umur mulai dari 17 tahun sampai dari 60 tahun. Umur cukup. Kalau kita mau berpikir, mau merenung, kita pasti berada di atas kebenaran. Kemudian juga yang lalu hari Sabtu telah dijelaskan bahwa orang yang sampai umur 60 tahun tidak baik juga, tidak ada alasan. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu 'azza wa jalla ila mri'in akhara 'umrahu hatta ballaghahu 60 sanah." Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan alasan kepada seseorang yang Allah telah memberikan umur kepadanya sehingga mencapai usianya itu 60 tahun. Tidak ada alasan. Jadi beri waktu sedemikian banyak, waktunya dibuat apa? Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam Al-Qur'an, bersumpah dengan waktu. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kemudian wal laili id adbar was subhi idza asfar. Kemudian juga wal laili idza at'at was subhi idza tanaffas. Kemudian juga Allah berfirman, fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq. Kemudian juga Allah berfirman, wal fajr walayalin ashar. Allah berfirman, wadduha wal laili idza saja. Allah berfirman, wal asr, dan seterusnya. Allah berfirman dengan waktu semuanya, dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang, dengan siang, dengan malam, dengan waktu subuh, dengan waktu asar, demi masa, dan yang lain-lainnya. Semua ini menunjukkan tentang pentingnya waktu. Waktu mahal. Cuman kita ini kebanyakan menyia-nyiakan waktu. Terus-terang saja kita ini banyak menyia-nyiakan waktu. Waktu kita terbuang cuma-cuma ini banyak. Kemudian juga dicontohkan oleh para ulama betapa mahalnya waktu. Seandainya ada seseorang itu maksiat kepada Allah selama 1000 tahun. Maksiat terus. 1000 tahun bergelimang dalam maksiat. Lalu menjelang ajalnya, detik-detik menjelang kematiannya, dia taubat-taubatan nasuha. Yang mana kalau dia mati dalam kemaksiatan, dia tentu masuk neraka dengan keadilan Allah. Tapi ternyata detik-detik menjelang kematian dia taubat, taubatan nasuha. Dan matinya mati husnul khotimah. Dan dia masuk surga. Di surga dia kekal selama-lamanya. Padahal maksiatnya 1000 tahun. Taubatnya berapa lama? Cuman beberapa detik taubatnya. Beberapa detik. Gara-gara beberapa detik itulah dia masuk surga dan kekal di dalam surga selama-lamanya. Dari sini kita lihat betapa mahalnya beberapa detik itu. Beberapa detik itu sangat mahal. Itulah yang termasuk nikmat paling besar. Sehingga para ulama mengatakan, fakana zamanu min jumlati usulin ni'am. Karena itu waktu termasuk nikmat yang besar. Termasuk nikmat yang prinsip. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu meremehkannya. Manusia menyepelekannya. Dua nikmat besar. Apa dua nikmat itu? Yang pertama-tama as-sihhatu, kesehatan. Yang kedua wal-farahu, kesempatan, waktu luang. Ini dua nikmat besar yang kebanyakan kita meremehkan. Sehat. Sehat nikmat atau tidak? Sehat ini nikmat yang amat sangat besar. Dan kita tidak tahu nilainya sehat kecuali kalau kita sudah sakit. Baru tahu, ya Allah, sehat mahalnya bukan main. Demikian pula waktu luang. waktu luang itu mahalnya bukan main. Dan kita tidak akan tahu betapa mahalnya waktu kecuali kalau kita sudah sibuk. Orang kalau sudah sibuk sekali baru dia menyadari waktu itu mahal-mahal. Mungkin kita dulu yang pernah sekolah, kita yang pernah sekolah ketika ujian biasanya, karena kita kadang belajar kita itu kan belajar semalam. Kan kita kalau belajar semalam, menjelang ujian baru belajar. Tidak pernah belajar, sudah mau ujian belajar. Sudah mau ujian itu belajar. Malam belajar, belajar, belajar. Seakan-akan waktu begitu mahal sekali ketika kita mau ujian. Sampai-sampai kadang kita berdoa, ya Allah, tambahlah waktunya ya Allah. Jangan 24 jam, tambah 1 ya Allah, 25 jam. Kenapa? Karena mahalnya waktu. Sudah sibuk, sibuk baru tahu harganya waktu. Apalagi orang-orang ahli dunia. Orang ahli dunia, kalau orang barat itu kan prinsip mereka, waktu adalah uang. The time is money. Waktu adalah uang. Orang kalau sudah sibuk di materi, kadang waktu mereka 1 jam bisa menghasilkan berapa miliar. Waktu mereka mahal. Kalau kita orang Islam, pikiran kita bukan materi, akhirat. Waktu adalah syurga. Waktu sangat mahal. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan tentang waktu ini, kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu sahibtu sufiyah falam astafid minhum siwa harfain ahaduhuma qauluhum al-waqtu sayfun fa illam taqta'hu qata'at wa dzakara al-kalimatal ukhra wa nafsuka in syaghaltaha bil haqq wa illa syaghalatka bil batil. Berkata Imam Syafi'i, semoga Allah meridainya, kata Imam Syafi'i, aku kumpul dengan orang-orang sufi, aku pernah bergaul dengan orang-orang sufi, dan aku tidak mendapatkan faedah dari mereka selain 2 huruf. Dia kata Imam Syafi'i, aku kumpul orang sufi, aku tidak dapat faedah dari mereka sedikit pun. Faedahnya cuma 2 saja selama aku kumpul mereka. Apa faedahnya? Yang pertama-tama ucapan mereka, al-waktu sayyifun, waktu adalah pedang. Kalau kamu tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka waktu akan memenggal lehermu. Ini yang pertama, waktu mahal. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, maka waktu akan menggilas kita. Digilas oleh waktu, digilas oleh masa. Kemudian yang kedua, dirimu. Kalau kamu tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka dirimu akan menyibukkan kamu dengan kebatilan. Subhanallah. Ini semua tentang waktu ini. Kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan yang baik, maka diri kita akan menyibukkan kita dengan yang buruk. Ini juga merupakan sabda Rasulullah SAW, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir hendaklah mengucapkan yang baik atau diam. Karena kalau kita tidak mengucapkan yang baik, berarti kita mengucapkan yang apa? Yang selain itu, yang buruk. Jadi tinggal milih, milih mana. Kalau waktu kita manfaatkan dengan baik, alhamdulillah, ya baik. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan yang baik, kita akan digilas oleh keburukan-keburukan. Makanya orang paling repot adalah orang nganggur. Orang nganggur itu akan dimasuki setan. Masuki setan banyak berbuat yang sia-sia. Subhanallah. Kalau kita baca sebentar lagi bagaimana salafus saleh menyikapi waktu, kita ini malu sendiri. Kita tidak ada apa-apanya dengan mereka. Waktu kita ini terbuang cuma-cuma. Terbuang cuma-cuma. Gratis. Kalau salafus saleh, subhanallah, waktu mereka sangat mahal. Sampai-sampai mereka diajak bicara, enggak ada faedahnya saja. Ada yang mengatakan, kamu tahan dulu matahari. Bisa berhenti enggak? Kalau enggak bisa berhenti mataharinya, sudah, enggak usah bicara. Yang lainnya aja, yang baik aja. Subhanallah. Para salafus saleh, rahimahumullah ta'ala ajma'in. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah. Itu dinukil dari seorang tabi'in yang bernama Amir bin Abdi Qais. Amir bin Abdi Qais. rahimahullahu taala, beliau adalah ahadut tabi'in az-zuhad, salah seorang tabi'in yang dikenal dengan kezuhudannya, zuhud. Anna rajulan qala lahu kallimni, ada seorang yang berkata kepada beliau, ya syekh, silakan anda berbicara dengan saya. Diajak ngobrol-ngobrol, tidak ada faedahnya. Kata beliau, faqala lahu Amir ibn Abd Qais, amsik asy-syams. Ya, kamu tahan dulu mataharinya. Kalau kamu bisa menahan matahari untuk tidak bergerak, mari kita ngobrol-ngobrol. Kalau ternyata enggak bisa matahari bergerak terus, sudah enggak usah ngobrol, yang lainnya saja. Ini bicara yang tidak ada faedahnya. Subhanallah, luar biasa. Namun demikian, kita juga boleh santai ya, santai boleh. Karena ada kalanya santai itu perlu untuk supaya kita refreshing, supaya segar kembali untuk bisa beramal yang lebih serius. Tapi jangan banyak santainya, nanti banyak ruginya. Kalau kita kebanyakan santai akhirnya, terus terang saja, kalau kita baca ini salafus shalih ini kita malu sendiri, malu sendiri. Ya Allah, tidak ada apa-apanya, kalah jauh dengan mereka. Kita hanya mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian juga ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu 'ala syai'in nadami 'ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi 'amali." Tiadalah aku menyesal atas sesuatu seperti penyesalanku atas satu hari yang mataharinya terbenam pada saat itu, yang berarti umurku berkurang sementara amalku tidak bertambah. Subhanallah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau ini paling menyesal kalau lewat satu hari, yang berarti umurnya kurang satu, amalnya tidak bertambah. Jadi salafus saleh dulu berusaha tiap hari amalnya bertambah, bertambah, bertambah. Kalau enggak bertambah, menyesal. Karena umurnya kurang. Umur kita kan kurang. Kalau ada orang mengadakan ulang tahun, itu keliru kok dirayakan. Ulang tahun berarti umurnya kurang. Tiap tahun kurang 1 tahun. Seandainya Allah menentukan umur kita 63. Tiap tahun kurang 1, dihitung aja. Kurang sekian umur saya. Umur saya kurang sekian. Gitu. Bukan dirayakan. Kemudian juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala adalah seorang ulama dari tabi'in. Beliau mengatakan, ya bena Adam, innama anta ayyamun fa'idha dahaba yaumun dahaba ba'duk. Hai anak Adam, kamu itu hanya beberapa hari saja. Kalau telah lewat 1 hari, berarti sebagian darimu lewat juga, hilang. Jadi kata beliau, tiap hari kita ini kurang sebagian dari kita. Tiap hari kurang 1, kurang 1, kurang 1, terus kurang 1. Kemudian kata beliau pula, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku menjumpai kaum-kaum yang mereka lebih pelit kepada waktunya daripada pelitmu kepada harta. Biasanya orang kalau punya harta pelit atau tidak? Pelit kan? Perak atau emas, dinar, dirham, pelit. Lah kalau mereka salafus saleh bukan pelit harta, pelit waktu untuk dibuang cuma-cuma. Mereka sangat pelit waktu untuk dibuang cuma-cuma. Subhanallah. Kayak kita ya. Betul atau tidak? Kalau kita Allah sudah mau bicara apa kita? Waktu kita buang cuma-cuma. Untuk ini, untuk itu, sia-sia. Macam-macam sudah dibuang cuma-cuma waktunya sia-sia. Dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Rugi dunia, rugi akhirat. Tidak dapat semuanya. Subhanallah. Kemudian juga ada salah seorang salafus saleh yang dikenal dengan nama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Basri. Beliau ahadu azkiyail alam, salah seorang cerdas di dunia. Beliau dilahirkan pada tahun 100 Hijriah Dan beliau meninggal dunia tahun 170 Hijriah. Jadi beliau hidup di abad ke-2 Hijriah. Beliau ini waktunya sangat mahal. Waktunya benar-benar bergelimang untuk ilmu. Waktunya untuk ilmu, ilmu, ilmu, dan ilmu. Apa beliau mengatakan? Asqalus sa'ati 'alayya sa'atun akulu fiha. Waktu yang saya rasa paling berat adalah waktu ketika saya makan. Jadi beliau ini paling merasa berat kalau waktunya makan. Kenapa? Karena kalau waktunya makan enggak bisa baca, enggak bisa nulis, waktunya habis untuk makan. Subhanallah. Berarti mereka ini makan hanya terpaksa saja. Yang penting pokoknya badannya itu kuat, enggak lemas itu aja. Bahkan kadang di antara salafus saleh itu mencari makanan-makanan yang instan. Instan. Sehingga tidak butuh banyak waktu untuk makan. Pokoknya mereka bagaimana cari makanan yang segera habis gitu aja, yang penting badannya kuat, bisa ilmu lagi. Subhanallah, salafus saleh. Dan ini bukan dongeng ya. Zaman sekarang pun juga ada. Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kalau ada yang bilang itu kan orang dulu, itu kan kuno. Nah, zaman sekarang ada. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala itu waktunya habis untuk ilmu. Mula-mula beliau adalah as-sa'ati, ahli arloji. Betul kan arloji ya? Kemudian beliau orang miskin, beliau dari Albania, aslinya dari Albania, dan beliau dari keluarga ulama. Ayah beliau juga seorang ulama. Lalu beliau hijrah ke Damaskus, kemudian terakhir berada di Yordania. Beliau waktu itu yang menjadikan beliau tertarik kepada ilmu, beliau melihat kitab Al-Hamlu Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala. Kitab ini adalah merupakan takhrij daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Ghazali. Itu hadisnya kan banyak, ribuan hadis. Tapi banyak yang tidak sahih. Nah, oleh Al-Iraqi dikritisi. Hadis-hadis yang ada di kitab Ihya itu dikritisi oleh beliau, diterangkan hadis ya, ini, hadis ini sanadnya begini begini, ini dhaif. Ini hadis ini begini begini, hasan. Ini sahih, ini maudhu, ini batil. Diterangkan oleh beliau. Dan kitab Ihya Ulumuddin yang cetakan sekarang ini hampir semuanya ada itu. Ada di hawasinya, ada catatan kakinya, itu takhrijnya Al-Iraqi. Diterangkan hadisnya. Sehingga orang bisa bedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ketika melihat kitab itu, beliau melihat di pasar loak. Karena beliau orang miskin. Mau beli buku di toko buku maktabah enggak punya uang, di pasar loak. Beliau lihat, beliau heran. Kok ada orang bisa begini ya? Kok ada orang yang bisa menerangkan hadis? Hadis ini sahih karena begini, hadis ini dhaif karena ini. Kok ada orang begini, kok pinter ya? Hanya beliau tertarik. Lalu beliau pinjam kitab itu. Bukan beli, pinjam. Karena gak punya uang untuk beli. Disalin oleh beliau dengan tangannya. Disalin kitab dengan tangannya. Lalu beliau mulai tertarik. Kepingin mempelajari bagaimana caranya saya bisa menjadi seperti Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Lalu beliau mulai belajar dengan tekun, dengan rajin. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan beliau ulama besar dalam ilmu hadis. Beliau rajinnya luar biasa. Sehingga beliau kalau buka konternya itu, servis arloji, itu seperlunya saja. Kalau sudah dapat uang cukup, ditutup servisnya untuk belajar dari ilmu. Nanti kalau uangnya habis, buka lagi servisnya. Dapat uang cukup, ditinggal. Di perpustakaan Maktabah Adz-Dzahiriyah. Sampai-sampai penjaga perpustakaan itu paling kenal dengan Syekh Al-Albani. Karena penjaga perpustakaan belum datang, beliau sudah datang. Penjaganya itu mau pulang, beliau enggak mau pulang. Akhirnya beliau diserai kunci. Kunci bawa wis. Kuncinya kamu bawa sudah, kunci perpustakaan. Sampai beliau hafal semua isi kitab yang ada di perpustakaan itu, semuanya hafal. Baik kitab yang telah dicetak al-matbu atau kitab yang masih berupa manuskrip, makhtutot, tulisan tangan zaman dulu. Ngapal semuanya beliau. Sampai penjaga perpustakaan kalau mau tanya, kitab ini tempatnya di mana? Tak Syalbani. Beliau yang tahu. Subhanallah. Sibuk untuk ilmu waktunya. Dan kitab yang beliau hasilkan luar biasa. Luar biasa. Subhanallah. Benar-benar ilmunya bermanfaat. Sampai pernah suatu ketika ada family beliau, kerabat beliau dari jauh datang ingin menemui beliau. Dan beliau ini waktunya mahal, pelit. Beliau di maktabah, datang familinya tadi. Tapi beliau tetap sibuk aja, baca, nulis. Familinya di sampingnya yang datang dari jauh. Istilahnya kalau orang sekarang itu gak direken, istilahnya gitu. Sebenarnya beliau bukan tidak ngereken, tapi beliau lebih mementingkan ini untuk umat. Tapi alhamdulillah familinya itu pengertian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aja. Tapi untuk familinya itu pengertian, tidak marah. Mungkin ini untuk umat lebih bermanfaat. Kalau sekarang habis. Iya. Iki aku toko wado-wado enggak direken. Datang dari jauh enggak direken apa dulur apa iki. Jare pinter agama tapi dulure enggak direken. Orang sekarang tidak ngerti, tidak ngerti, tidak paham. Kalau ini ngerti, paham. Daripada saya pribadi, saya kurbankan hak pribadi saya untuk umat. Ini untuk umat, silakan. Masya Allah. Sampai pernah beliau suatu ketika itu di maktabah, di perpustakaan mulai pagi, dibawa oleh istrinya itu sarapan. Sudah beliau tetap asyik. Sampai datang makan siang, dikirim makan siang, sarapannya masih utuh. Dibawa ulang sarapannya. Dia masih asik dengan ilmu. Sampai didatangkan makan malam, makan siangnya masih utuh. Tidak makan beliau. Sudah asik dengan ilmu. Sudah cinta ya. Lupa makan, lupa minum. Asik, subhanallah, luar biasa. Jadi ini bukan dongeng. Masih ada orang sekarang yang waktunya itu habis 12 jam untuk baca, untuk nulis. Ini kan, kalau dipraktekkan di Indonesia ini bisa ribut ini. Rumah tangga bisa tidak harmonis ini. Ini. Kamu ini istrimu banyak, bukan empat banyak. Apa istrinya? Istrinya buku. Bukan empat lagi, sudah ribuan istrinya. Subhanallah. Salafus soleh rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga ada salah seorang ulama besar yang dikenal dengan nama Abu Yusuf. Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah merupakan salah seorang murid setia Imam Abu Hanifah. Dan beliau juga yang menyebarkan ilmunya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf. Suatu ketika Abu Yusuf ini sakaratul maut, mau mati. Pingsan, sadar lagi, pingsan, sadar. Ketika tersadar itu, beliau mengajak bicara temannya yang ada di sampingnya. Temannya bernama, temannya dan muridnya. Yang bernama Al-Qadhi Ibrahim Al-Jarrah Al-Kufi, thumma al-Misri. Muridnya, ya Ibrahim, ma taqulu fi mas'alah. Hai Ibrahim, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Ini mau mati lah ini, sakaratul maut. Masih membahas masalah fikih. Lalu muridnya Ibrahim mengatakan, fi mithli hadhil halah, wahai syekh, apakah dalam keadaan seperti ini Anda masih mau membahas masalah fikih? Apa kata beliau? Kata beliau, wala ba'sa bidzalik. Nadrusu la'allahu yanju min yanju bihi najin. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita bahas ini ada orang yang terselamatkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas ini bermanfaat, ada orang terselamatkan berkat ilmu ini. Subhanallah. Sampai mau mati loh ini, mau mati. Masih sempat bahas masalah fikih. Subhanallah. Dan ini sekali lagi bukan dongeng. Zaman sekarang juga ada Asy-Syaikh Aman Al-Jami rahimahullahu taala. Beliau salah seorang ulama dari Afrika dan beliau tinggal di Madinah. Beliau dikenal membela akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dikenal tegas keras bela akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, terutama dari kelompok-kelompok sesat, terutama dari kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan, takfir dan khawarij. Keras beliau bantah. Sampai beliau menjelang wafat. Apa yang beliau katakan? Menjelang wafat itu beliau masih mengingatkan al-aqidah, al-aqidah. Jangan lupa kamu pegang teguh akidah. Kamu pegang teguh akidah. Sampai mau wafat seperti itu. Subhanallah. Dan ini bukan dongeng. Ini betul-betul. Jadi seorang itu yang dilakukan paling banyak apa? Nanti umurnya pun ditutup dengan keadaan seperti itu. Bela akidah. Ada orang itu bertanya. Bahkan bukan bertanya. Dia tidak percaya. Orang kalau mati bilang la ilaha illallah itu tidak ada. Itu di sinetron. Sinetron ya. La ilaha illallah. Memang di alam nyata tidak ada. Siapa bilang tidak ada? Banyak. Orang mau mati mengucap la ilaha illallah. Banyak. Mungkin di sekitar kita tidak banyak. Karena memang ya itulah iman kita ini seperti apa. Karena orang itu kalau mau mati tergantung apa yang banyak dilakukan. Yang banyak dilakukan apa? Nanti umurnya ditutup dengan seperti itu. Kalau kita cinta Allah, penuh dengan Allah, zikrullah semuanya. Insya Allah mau mati pun ingat Allah. Oh, kita jauh dari agama, benci dengan agama. Diajak kembali ke agama yang benar kita banyak nolak. Bagaimana mungkin kalau mau mati la ilaha illallah? Tidak mungkin. Sampai ada orang mau mati nyanyi. Karena dia suka nyanyi musik. Mau mati disuruh la ilaha illallah, enggak mau, dia suka nyanyi. Sampai rohnya keluar dia nyanyi. Subhanallah. Abu Yusuf ini pula rahimahullahu taala pernah suatu ketika anaknya meninggal dunia. Beliau tidak ikut mengurusi jenazah anaknya. Tidak ikut mengurusi pemandian anaknya, mengkafani anaknya, enggak ngurusi. Beliau hanya nyolati saja. Ngubur pun tidak ngubur jenazah anaknya. Ini kalau orang sekarang sekali lagi ribut ini. Beliau mengatakan, kata beliau, "Ma tabnun li falam ahdur jihazahu wa la dafnahu wa taraktuhu ala jirani wa aqribai makhafata an yafutani min Abi Hanifa syai'un la tadhhabu hasratuhu anni." Anakku mati dan aku tidak menghadiri persiapannya dan penguburannya. Aku serahkan kepada tetangga-tetanggaku dan kepada garib kerabat familiku. Kenapa? Karena aku khawatir aku kehilangan ilmu dari Abu Hanifah sedikit. Aku khawatir tidak menghadiri pengajiannya Imam Abu Hanifah satu kali saja. Karena kalau aku tidak hadir satu kali saja, aku akan menyesal selama-lamanya. Subhanallah. Jadi ini anaknya mati loh. Sudah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai didoakan. Allahumma afirlahu, Allahumma arhamhu. Selesai. Dimandikan tetangganya, familinya, kerabatnya. Dikafani. Beliau cuma nyolati aja. Lalu dikubur oleh orang-orang. Silahkan didoakan. Selesai. Gitu aja. Beliau tetap hadir di majelisnya Imam Abu Hanifah. Karena kalau beliau absen satu kali saja, beliau akan menyesal yang penyesalannya tidak akan habis selama-lamanya. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, ini kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang misalnya kita ada keluarga, kita tidak ikut hadir gara-gara ikut pengajian. Dihabiskan. Dihabiskan. Dihujat habis. Ini bapak gak tanggung jawab. Anak mati gak melok ngurusi. Habis sudah. Dihujat habis. Karena orang sekarang gak ngerti. Orang sekarang ini ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Kebanyakan orang sekarang ini lihat keluarnya dunia saja, akhirat lalai. Yang dinilai oleh orang sekarang ini tidak ikut hadir jenazah anaknya. Itu aja. Tanpa dia memikirkan apa yang dia lakukan ini. Ini belajar untuk ilmu untuk umat. Dia korbankan hak anaknya demi untuk umat. Subhanallah. Kalau orang dulu ngerti. Masyaallah. Luar biasa. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sampai ada lagi kisah ini ya. Ini kita al-ghara'ib wal fara'id. Artinya kisah yang aneh dan unik. Iya kan? Ini aneh dan unik-unik ini. Tapi luar biasa. Ada lagi. Salah seorang salafus saleh bernama Ubaid bin Ya'ish. Ubaid bin Ya'ish. Beliau mengatakan, aqamtu 30 sana ma akaltu biyadi bil lail kanat ukhti tulaqimuni wa ana aktubul hadis. Wah. Ini aneh lagi. Aneh dan unik ini. Kata beliau, selama 30 tahun aku tidak pernah makan malam dengan tanganku. Karena aku selalu disuapi oleh saudara perempuanku. Kenapa? Supaya aku tetap bisa nulis hadis. Jadi 30 tahun kalau makan malam tidak pernah makan dengan tangannya sendiri, disuapi oleh saudara perempuannya. Kenapa? Karena kalau makan dengan tangannya enggak bisa nulis. Subhanallah. Jadi waktunya mahal, sambil nulis sambil makan. Allahu akbar. Subhanallah. Salafus saleh ridwanullahi taala li majma'in. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan mereka, dengan para salafus saleh. Kemudian ada pula kisah yang menarik tentang salafus saleh ini pula. Ada seorang di antara mereka yang bernama Sulaiman At-Taimi. Sulaiman At-Taimi. Beliau punya teman namanya Hammad bin Salama. Kata temannya, Hammad bin Salama mengatakan, "Ma ataina Sulaiman At-Taimi fi sa'atin yuta'u Allah 'azza wa jalla fiha." Illa wajadnahu muti'an. In kana fi sa'ati salatin wajadnahu musallian. Wa illam takun sa'ata salatin wajadnahu imma mutawaddian aw 'aidan maridan aw musyai'an janazah aw qa'idan bil masjid. Qala fa kunna nara annahu la yuhsinu ya'sillah 'azza wa jalla. Subhanallah. Kata Hammad bin Salamah rahimahullahu taala, tiadalah kami mendatangi Sulaiman At-Taimi pada saat-saat seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah di dalamnya, melainkan kami mendapati beliau sedang melakukan ketaatan kepada Allah di dalam waktu itu. Kalau kami datang kepada beliau dalam waktunya sholat, kami mendapati beliau sedang sholat. Kalau kami datang ke tempat beliau di luar waktu sholat, maka kami mendapati beliau entah sedang berwudu, atau sedang menjenguk orang sakit, atau sedang ngubur orang mati, atau sedang berada di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktunya beliau tidak dibuang cuma-cuma. Cari kesibukan terus. Cari kesibukan. Sholat ya sholat. Kalau enggak ya jenguk orang sakit, atau ngubur orang mati, atau di masjid baca Quran, atau wudu, atau apa saja. Sehingga teman-temannya mengatakan, kami berpendapat bahwa Sulaiman At-Taimi ini tidak pandai bermaksiat kepada Allah. Subhanallah. Tidak pandai maksiat. Tidak pintar maksiat. Dia ini pintar berbuat taat. Subhanallah. Kumpul orang model gini ini menguntungkan. Kita kalau kumpul orang model Sulaiman At-Taimi, kita menjadi orang yang seperti beliau. Pandai memanfaatkan waktu. Kemudian ada pula dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Sahabat Tamim Ad-Dari. Yang mana sahabat Tamim ini termasuk yang dipilih oleh sahabat Umar bin Khattab untuk jadi imam salat rawat. Yang dipilih sahabat Umar bin Khattab ada dua, sahabat Tamim dan sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Tamim Ad-Dari ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Tiap malam selalu tahajud, tahajud, dan tahajud. Pernah suatu malam beliau ketiduran, tidak sholat tahajud. Lalu beliau hukum dirinya. Sebagaimana diucapkan oleh Al-Munkadir bin Muhammad dari ayahnya, kata beliau, Inna Tamiman Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu nama laylatan lam yakum yatahajjad faqama sanatan lam yanam fiha uqubatan lilladzi sana. Subhanallah. Sesungguhnya Tamim Ad-Dari ini pada suatu malam ketiduran sehingga tidak sholat tahajud, lalu beliau menghukum dirinya selama satu tahun penuh tidak tidur malam. Allahu Akbar. Jadi keras kepada diri sendiri, ekstrim ke dalam, itu bagus. Bukan keras kepada orang. Kalau kita kan kebanyakan kebalik ya, kepada orang kadang kita ini keras. Tapi kepada diri sendiri kita gampang-gampang kan. Kalau salafus saleh tidak waras kepada diri sendiri. Tidak tahajud satu malam saja dihukum dirinya. Sudah, kamu tidak boleh tidur satu tahun. Tahajud terus. Allahu Akbar. Subhanallah. Kemudian salah seorang salafus saleh yang lain bernama Yahya bin Mu'ad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Al-laylu tawilun fala tuqassirhu bimanamik, wan-naharu naqiyun fala tudannishu biathamik. Malam itu panjang, jangan kamu pendekkan dengan tidurmu. Siang itu bersih, jangan kamu kotori dengan dosa-dosamu. Jadi kata beliau, kalau malam itu jangan tidur saja, kalau malam yang banyak ibadah. Kalau siang jangan maksiat, tinggalkan maksiat. Salafus saleh. Siang meninggalkan maksiat, malamnya tahajud. Sehingga salafus saleh dikenal ruhbanul lail wa fursanun nahar. Kalau malam mereka menjadi rohib-rohib. Kalau siang mereka menjadi singa-singa. Kalau siang jadi singa, kalau malam jadi rohib ahli ibadah. Subhanallah. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Salah seorang muridnya Imam Syafi'i, beliau menceritakan tentang Imam Syafi'i membagi waktunya kalau malam. Murid beliau bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullahu taala, muridnya mengatakan, kana Syafi'i rahimahullahu taala qad jazza al-laila thalathata ajza. Ats-tsuluts al-awwal yaqtub, wats-tsuluts ats-tsani yusalli, wats-tsuluts ats-tsalits yanam. Bahwasanya Imam Syafi'i itu membagi malamnya menjadi tiga bagian. Sepertiga yang pertama untuk nulis. Sepertiga yang kedua untuk sholat. Sepertiga yang ketiga untuk tidur. Dibagi tiga malamnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan kadang Imam Syafi'i tidak tidur satu malam untuk bahas satu hadis. Sebagaimana ketika beliau nginep di rumahnya Imam Ahmad, beliau sholat subuh dengan wudhunya isya. Sholat subuh dengan wudhunya isya. Karena waktu itu air sedikit dan beliau enggak tidur semalam. Dan beliau juga belum batal wudhu isyaknya. Sehingga sholat subuh pakai wudhunya isya. Allahu Akbar. Subhanallah. Salafus saleh ridwanullahi ta'ala al-majma'in. Kemudian juga ada ucapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ucapan ini bagus ya. Mari kita jadikan prinsip kita dalam kehidupan. Ucapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Innila akrahur rajula arahu farighan la fi amalid dunya wala fi amalil akhirah." Sesungguhnya aku itu benci melihat orang yang nganggur, tidak mengerjakan pekerjaan dunia dan tidak juga mengerjakan pekerjaan akhirat. Jadi sahabatnya bermaksud paling benci kalau ada orang nganggur, sudah tidak mengerjakan amalan dunia, juga tidak mengerjakan amalan akhirat. Jangan nganggur, kerja, kerja. Silakan cari dunia, monggo. Cari akhirat, monggo. Yang penting tetap akhiratnya nomor satu. Jangan lupa dunia. Daripada nganggur, sudah nganggur sia-sia, bercanda ini dan itu, tidak dapat dunia, tidak dapat akhirat. Walaupun demikian, bercanda itu juga boleh. Kadang-kadang, sekali-kali, untuk supaya refreshing, supaya tidak tegang, dan semisalnya. Kemudian juga ada salah seorang salafus saleh yang lainnya yang dikenal dengan nama Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu taala. Ketika itu beliau sakaratul maut, mau mati beliau. Lalu beliau mempunyai saudara perempuan. Saudara perempuannya nangis. Nangis saudara perempuannya. Lalu oleh beliau dikatakan, "La tabki." Wa asyara ila zawiyatin fil bait. Faqad khatama akhuka fi tilka zawiyah 18 alf khatmah. Allahu Akbar. Beliau mengatakan kepada saudara perempuannya, "Hai saudaraku, jangan nangis, enggak usah nangis kamu. Karena abangmu sudah mengkhatamkan Quran 18.000 kali. Mudah-mudahan Allah merahmati abangmu." Allahu Akbar. Khatam Quran 18.000 kali. Bukan satu kali seumur loh. 18.000 kali. Artinya di sini salafus saleh dulu waktunya sibuk untuk baca Quran. Waktu enggak dibuang cuma-cuma, baca Quran. Ibadah itu kerja loh. Biasanya masyarakat kita kalau ada orang ibadah, itu dianggap ini nganggur. Ada orang lima waktu ke masjid, ini enggak punya kerjaan ini. Kelihani nang masjid tok ae. Itu kerjaan itu. Ibadah itu kerja. Para salafus saleh mengatakan kafa bil ibadati syughlan. Cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Ibadah itu kesibukan, syughul ibadah itu. Cuman kita jangan melupakan dunia. Dunia jangan lupa gitu aja. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu cari akhirat, cuman jangan lupa dunia. Itu aja, jangan lupa dunia. Jadi ibadah itu kerja. Subhanallah. Kalau kita merenungkan begini-begini kita malu, malu sekali. Paling kita khatam Quran kalau Ramadan, betul atau tidak? Sekarang Quran kita nganggur mulai tanggal 1 Syawal sampai sekarang. Sudah berapa hari Quran kita nganggur itu? Sudah banyak debunya itu. Iya, terus terang saja. Ramadan Masya Allah tiap hari ngaji. Setelah Ramadan dirahat Qurannya. Jadi Quran 10 tahun ya puancet aja, bagus terus Qurannya. Utuh terus. Toko buku enggak pernah apa? Enggak pernah ada orang beli Quran. Karena Qurannya bagus terus. Subhanallah. Jadi ini khatam Quran 18.000 kali. Allahu Akbar. Kemudian juga ya inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah tentang waktu. Dan terus terang saja kita, saya dan Anda semuanya masih jauh dari yang seperti ini. Kita masih banyak membuang-buang waktu kita. Mudah-mudahan cerita-cerita seperti ini bisa memberikan motivasi kepada kita. Waktu itu mahal. Dan juga modal kita, rosmal kita adalah waktu. Kalau kita ingin tahu betapa mahalnya waktu, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala subhanallah bihamdi fil yaumi atamarra, huttat anhu khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi satu hari 100 kali, maka dosa-dosanya dilebur walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdi 100 kali, paling lambat 5 menit. 5 menit melebur dosa kita. Betapa bah, betapa mahalnya 5 menit. Ketika kita membaca la haula wala quwata illa billah, ditancapkan satu pohon di surga untuk kita. La haula wala quwata illa billah, enggak sampai 1 menit dapat satu pohon di surga. Salat 2 rakaat kata orang sudah mati, lebih baik dari dunia seisinya. Cuman kita tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan pembahasan tentang ini qimatuz zaman inda salaf, nilai waktu menurut salafus saleh ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang baik sehingga kita tidak sempat melakukan hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.